tangan, selalu dirintis perjuangan. Walau hanya seniman jalanan, yang terpenting hati senang. Akulah pengamen jalanan, jauh dari kesombongan. Yang kuharapkan hanyalah hiburan, jauhkan diri dari keangkuhan. Jauhkan diri dari keangkuhan.